Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita malam ini, kita akan melanjutkan kajian kita, mengkaji, mempelajari agama Allah dengan dibimbing oleh kitab I'tiqad Imam Muhammad Ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang tentunya ini sebagai bentuk ralat dari mungkin telah tersebar di sisi saudara-saudara sekalian bahwa malam ini kita akan mengkaji kitab Usul As-Sunnah oleh Al-Imam Ahmad. Yang tentunya jadwal kita membahas kitab Usul Usul Sunnah Al-Imam Ahmad di pekan ketiga, insyaallah taala di setiap bulannya di malam Senin pekan ketiga disesuaikan dengan jadwal pengajian di Masjid Mujahidin Slipi. Tetapi malam Jumat kita akan menyelang-nyelingi di antara kitab I'tiqad Imam Syafi'i dengan Al-Ajwibal Mufidah Anil As'ilatil Manahid Al-Jadidah. Dan pada malam hari ini kita akan mengambil keterangan dari kitab I'tiqad Al-Imam Nasir Sunnah Muhammad Ibni Idris As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang tentunya sama-sama kita ketahui ditulis kitab ini oleh Al-Barzanji Al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Terakhir keterangan yang kita ambil dari kitab ini, sebagaimana dinukilkan oleh beliau rahimahullah, Yunus ibnu qala Yunus ibnu Abdul A'la sami'tu Syafi'iyah. Ini telah kita ambil keterangannya walhamdulillah. Namun tersisa bagi kita sedikit keterangan dari beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Al-Husaini rahimahullahu ta'ala, Al-Husaini rahimahullahu ta'ala, qala Yunus ibnu Abdul A'la sami'tu Syafi'iyah, aku mendengar dari Yunus ibnu Abdul A'la, aku mendengarkan al-imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Kalau seandainya ini sudah kita baca, tolong diingatkan. Fa inna hadhil ma'ani allati wasafa Allah ta'ala biha nafsuhu wa wasafahu biha Rasulullah mimma la yudraku haqiqah dhalika bil fikri war ru'ya wa la yukfaru bil jahri biha ahadun illa ba'da intihail khabar ilaihi. Fa in kana al-warid bidzalika khabaran yakumu fil fahmi maqam al-mushahada alayhi kama ayana wa sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, setelah beliau menyebutkan sebelumnya keterangan-keterangan yang telah kita ambil pada pertemuan kita sebelumnya, fa inna hadhil ma'ani allati wasafa Allah ta'ala biha nafsuhu, apa yang disebutkan dari keterangan dengan makna-makna yang telah disebutkan yang Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dengan sifat tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensifatkan Allah dengan sifat-sifat tersebut. Apa yang tidak diketahui dan tidak bisa dijangkau hakikatnya oleh pikiran kita dan pengetahuan kita, maka tentunya jawabannya, kita dalam hal ini menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan urusannya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada perintah agar kita masuk ke dalam masalah tersebut berdalam-dalam. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak masuk ke dalamnya. Beliau hanya sekedar apa yang diwahyukan oleh Allah menyampaikannya kepada kita. Adapun yang tidak disampaikan oleh Allah, maka Rasulullah pun tidak menyampaikannya karena tidak disampaikan. Sehingga beliau sendiri tidak takalluf, tidak membebankan diri beliau terhadap apa yang Allah tidak jelaskan. Karenanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskannya cukup bagi kita, cukup bagi kita sekedar menerima apa yang jelas keterangannya. Apa yang tidak dijelaskan cukup bagi kita untuk berhenti di situ, untuk menahan diri, tidak lantas kita masuk membebankan diri kita dengan apa yang Allah tidak memerintahkan dan tidak membebankannya, bahkan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan prinsip yang penting dalam masalah asma wa sifat, atau dalam masalah tentunya asma wa sifat yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkannya, maka niscaya akal tidak akan dapat menjelaskannya. Akal tidak akan dapat menjangkaunya. Akal ini Allah ciptakan sebagai makhluk. Bukan akal ini Allah ciptakan untuk melampaui batas dari fitrahnya sebagai makhluk. Karenanya orang-orang yang menyelisihi apa yang tidak diperintahkan bagi mereka untuk masuk ke dalamnya, dia menyelisih, dia bahkan masuk membicarakannya, itu pasti orang-orang yang menyimpang. Menyimpang. Subhanallah, Al-Imam Syafi'i mengatakan demikian. Yang tentunya ini harus dipahami, harus dimengerti oleh kita semua. Terlebih lagi kalau kita mengatakan kita pengikut Al-Imam Syafi'i. Kita pengikut Al-Imam Syafi'i. Beliau mengajarkan kepada kita prinsip yang penting dalam masalah akidah akidah asma wa sifat, yaitu tidak masuk ke dalam perkara yang Allah tidak menerangkannya tentang asma dan sifat, tentang hakikatnya. Kita cukup menerima bahwa Allah menamakan dirinya apa? Naam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan yang lainnya dari nama-namanya yang indah. Demikian pula sifat-sifatnya yang utama. Apa yang Allah terangkan tentang namanya, tentang sifatnya, kita pun ikut menerangkannya sebagaimana seperti apa yang Allah terangkan. Apa yang Rasulullah menerangkannya, kita pun juga ikut menerangkan sebagaimana yang Rasulullah menerangkannya. Apa yang tidak diterangkan, kita tidak boleh masuk menerangkan karena kita sendiri tidak ada pengetahuan. Kita katakan ini prinsip penting kalau seandainya kita mengaku seorang yang bermadzhab Syafi'i. Tapi betapa banyak saudara-saudara kita atau sebagian kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i menggunakan akalnya dalam perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan Al-Imam Syafi'i. Wallahul musta'an. Wala yukfar biha ahadun illa ba'dan tihail khabar ilaihi. Cuman ini juga, ini yang perlu kita garis bawahi, Seorang tidaklah diingkari kecuali dia telah mendapatkan ilmu. Tidak diingkari dengan apa yang ada darinya dari kejahilan, kecuali dia sudah memiliki ilmu. Kalau seorang tidak memiliki ilmu, dia dipandang punya uzur. Tapi kalau dia sudah mendapatkan ilmu, maka dia tidak dipandang punya uzur lagi. Fa in kana al-warid bidzalika khabaran yakumu fil fahmi maqam al-mushahada alayhi kama ayana wa sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang datang dari khabar tersebut itu sama sama jenisnya dengan pemahaman, kalaupun dia hanya sekedar dipersaksikan ataupun didengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang datang dari ilmu baik itu yang dipahami dengan cara dipersaksikan ataupun didengarkan, maka itu teranggap wallahu a'lam bissawab. Karenanya ketika dia telah memiliki ilmu, tidak ada uzur lagi baginya. Tidak ada uzur lagi baginya. Dan keterangan beliau di sini diinginkan dengan al-udhru bil-jahli. Uzur dengan adanya kebodohan. Maka dia tidak dinilai berdosa karena dia bodoh. Tetapi kalau dia telah memiliki ilmu, maka kalau dia menyelisih apa yang telah dia ketahui dari ilmu, dia dipandang berdosa. Kembali kepada nama dan sifat Allah, kalau dia tidak tahu, dia dikatakan punya uzur. Tapi kalau dia tahu, maka dia tidak punya uzur. Namun uzur dengan kebodohan ini, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti menjadi alasan bagi setiap orang bahwa dia memiliki uzur karena dia bodoh. Diinginkan dan di sini udzur apabila benar-benar tidak ada keterangan ilmu baginya dan tidak ada majelis ilmu di sisinya yang dia bisa mengetahui ilmu dengan majelis tersebut. Tapi kalau di sana ada majelis ilmu, dia bisa memahami lantas dia mengatakan, oh saya bodoh, ini tidak dipandang uzurnya. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, atau sebelum kita melanjutkan, keterangan Al-Imam Syafi'i di sini, selain memberikan prinsip kepada kita semua dan akidah yang benar, beliau juga menerangkan kepada kita semua bagaimana keterangan ini membantah bagi atau terhadap orang-orang yang masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak izinkan untuk mereka masuk dalam perkara agama ini, secara khusus dalam urusannya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan ahlul bid'ah wal ahwa, atau semua, bahkan mereka masuk ke dalam perkara-perkara yang mereka tidak dibebankan kepada perkara tersebut. Karenanya ahlus sunnah wal jamaah, orang yang perkaranya paling mudah karena tidak memberatkan diri mereka. Apa yang diperintahkan, ditetapkan, mereka ikuti, mereka tetapkan. Apa yang dilarang, apa yang bukan menjadi urusan, dan apa yang tidak dibebankan kepada mereka, mereka pun melepaskan diri darinya. Paling mudah urusan mereka. Karenanya tidaklah didapati ahlul ahwa wal bidai pasti membebankan, memberat-beratkan dirinya kepada perkara-perkara atau urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya di sini memberi peringatan kepada kita, menghasung kita agar menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar berkenan dengan akal untuk berpikir, berilmu. Sehingga kita tidak mudah terjebak dan masuk di dalam kesesatan, kebatilan yang kita sangka itu kebenaran. Sehingga kita juga tidak berdalil, kita bodoh. Karena yang namanya orang bodoh itu apabila tidak ada pengetahuan sama sekali padanya. Dan tidak ada yang mengarahkannya kepada majelis ilmu. Atau tidak ada yang menunjukkan kepadanya kepada majelis ilmu. Atau tidak ada tempat yang dia bisa mendapatkan ilmu. Ini baru dibenarkan kebodohan padanya. Tetapi ketika itu semua terwujudkan, maka kita yang diberikan akal oleh Allah menggunakannya untuk menuntut ilmu, berilmu. Dengan ilmu tersebut kita mengerti hak Allah. Dengan ilmu tersebut kita mengerti apa yang diinginkan oleh agama Allah. Dan dengan ilmu tersebut kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terlebih lagi dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai orang yang balid, orang yang sulit untuk berpikir. Ada orang yang memang Allah takdirkan seperti itu, sehingga kita kalaupun membawanya kepada beberapa majelis ilmu, kepada mereka yang membimbing ilmu, dia tetap tidak paham. Ada yang seperti ini. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kelapangan dan memberikan anugerah kepada kita memiliki akal yang cemerlang, yang bisa menerima, yang bisa memahami, sehingga kita pun mengenal hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Tapi juga jangan lantas menjadi keminter, sok pinter. Diberikan kita akal, tapi jangan jadi sok keminter, yaitu masuk kepada apa yang akal disuruh stop, berhenti, ini bukan bahagianmu. Kita mau sok keminter memakai akal kita, tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Kita menggunakannya pada tempatnya, pada porsinya, pada pengizinannya. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Syafi'i fi kitabi Ar-Risalah, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah, kitab yang agung, kitab yang sangat besar sekali manfaatnya bagi kaum muslimin, kecuali bagi mereka yang memang membenci ilmu agama, maka mereka pasti membenci kitab Ar-Risalah. Kitab Risalah ditulis oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai kitab yang menjelaskan kepada kaum muslimin tentang keterangan-keterangan yang penting berkaitan dengan ahkam, ahkamul Islam. Pensyariatan di dalam Islam. Sehingga di sana disebutkan cikal bakal ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, dan ilmu usul fikhi. Dan yang berkaitan dengan qawaid fikhiyah dan yang lainnya. Sampai-sampai kitab ini di sisi kaum liberalis, kitab yang dikatakan kitab musibah. Kitab musibah. Karena dengan kitab ini akhirnya kaum muslimin mengenal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengenal apa yang dikatakan hadis Rasulullah. Bayangkan, mereka mengatakan ini musibah karena kaum muslimin mengenal hadis. Maunya mereka, kaum muslimin tidak mengenal hadis. Maka liberalis ini zanadiqah. Mereka adalah kaum zindiq. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan dalam kitabnya Risalah di awal kitab. Jadi ini merupakan nukilan-nukilan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Alhamdulillahilladzi la yablughul wasifuna kunha awamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsuhu wa fawqa ma yasifu khalquhu. Segala puji bagi Allah yang siapapun siapapun dari kalangan hamba-hambanya tentunya yang ingin mensifati keberagungan Allah dengan keadaannya tidak akan mampu mensifatinya. Tidak akan mampu mensifatinya. Yang pensifatannya ini hanya dia saja yang bisa mensifatkan dirinya. Dan apa yang dia sifatkan dirinya melebihi apa yang disifatkan oleh hamba-hambanya. Jadi segala puji bagi Allah, Rabb yang telah mensifatkan dirinya dengan pensifatan-pensifatan yang utama, yang tidak ada yang bisa mensifatkan tentangnya dari kalangan hamba-hambanya sedikitpun, kalaupun mereka menyebutkan sifat demi sifat demi sifat tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i ini menunjukkan kepada kita tidak ada di antara makhluk yang bisa mensifatkan tentang sifat-sifat Allah kecuali hanya dia subhanahu wa ta'ala saja. Karenanya tidak boleh kita membuat-buat sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh membuat-buat sifat untuk Allah kalaupun kita anggap itu sifat yang suci, bersih untuk Allah. Tidak boleh, karena hak yang menentukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu hanyalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini kitab risalah ditulis Imam Syafi'i mulai dari muqaddimah memberikan bimbingan kepada kita tentang akidah yang benar. Ya tentunya kita kembali kepada keterangan tadi, kalau kita pengikut Imam Syafi'i kita harus melihat apa bimbingan beliau dalam masalah akidah. Kalau kita mengatakan kita pengikut Imam Syafi'i tetapi lantas kita menyelisih Syafi'i, bagaimana kok kita menyelisih akidahnya? Dikatakan mengikuti mazhab seseorang, yang pertama itu harus mengikuti akidahnya. Enggak boleh kalau dia mengikuti mazhab seseorang lantas dia menyelisihi akidahnya. Yang diinginkan mengikuti mazhab, mengikuti akidahnya. Sehingga itu dipandang tercela. Siapa yang mengatakan dia mengikuti mazhab dari mazhab imam min a'immati ahli sunnah, lantas dia menyelisihi akidah imam tersebut. Yang imam tersebut adalah imam ahli sunnah. Dia menyelisihinya. Tercela. Dan tidak dibenarkan dia mengikuti, dia mengatakan pengikut imam tersebut. Sehingga kalau di sana ada yang mengatakan, "Oh, saya pengikut Imam Syafi'i." Kita harus lihat akidahnya gimana. Kalau akidahnya membawa kepada kesyirikan, wah, ini bukan pengikut Imam Syafi'i. Terlebih lagi bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengajarkan kesyirikan. Demikian. Sehingga dengan perkataan Imam Syafi'i, selain mendidik kita kepada akidah tentang sifat, juga membantah mereka yang mencoba ingin menentukan sifat buat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan membantah bagi mereka yang mencoba menolak sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sementara Allah menetapkan sifatnya. Kedua sisi tertolak. Hanya satu yang diterima. Yang mencoba membuat sifat ditolak, tidak dibenarkan. Dan yang menafikan, menolak sifat juga tertolak, tidak dibenarkan. Yang dibenarkan menetapkan sifat seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya. Ini artinya kita memahami kitab. Kita memahami kitab. Kita memahami apa yang diinginkan oleh Al-Imam Syafi'i dari akidahnya. Wallahu a'lam bissawab. Lantas beliau mengatakan, "Ahmaduhu hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa azza wa jalla." Aku memuji dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sepantasnya pujian tersebut baginya, dengan kemuliaan wajahnya dan dengan keperkasaannya dan keagungannya. Sekedar kalau kita melewati apa yang beliau katakan, sebagaimana juga banyak yang membaca, tidak memahami apa yang beliau katakan ini untuk mengokohkan dan menerangkan kepada kita akidah yang benar. Al-Imam Syafi'i menetapkan akidah yang benar dengan bimbingannya di sini. Yaitu tentunya pujian hanya milik Allah. Dan berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajah. Wajah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat perkasa. Sifat mulia, agung. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan Al-Aziz Al-Azim. Tentunya sebagaimana Nas menyebutkannya, Nas menyebutkannya Al-Quranul Karim wa Nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tapi kalau kita sekedar membaca, kita lewati begitu saja, kita tidak mendapatkan faedah bahwa di sini Imam Syafi'i menentukan sikap beliau, prinsip beliau, akidah beliau. Sehingga tentunya berapa banyak karya beliau atau berapa secara khusus kitab risalah, berapa banyak manusia yang membaca, tetapi apakah di antara mereka yang membaca tersebut kita maksudkan yang tidak memahami ini? Berapa banyak yang membaca, apakah mereka paham? Mereka baca kitab risalah, ada yang meneliti, ada yang mentahkik, apakah mereka paham akidah Imam Syafi'i tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan anugerah kepada ahli sunnah memahami apa yang dikatakan oleh para ulamanya. Inilah yang diinginkan dengan ngaji ta'lim, ngaji kitab, ta'lim kitab, paham, mengerti. Wallahu a'lam bissawab. Wa astainuhu isti'ana man la hawla lahu wa la quwwah illa bihi. Subhanallah. Yang aku hanya meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepadanya. Yang mana minta tolong ini tidak ditujukan kepada siapa yang tidak memiliki haul, daya dan kekuatan kecuali baginya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku meminta tolong hanya kepada zat yang memiliki daya dan kekuatan, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang selainnya aku tidak meminta tolong kepadanya. Sehingga isti'anah dalam akidah kaum muslimin hanyalah diberikan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isti'anah, meminta tolong, hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun meminta tolong kepada hamba dengan syurut, dengan syarat, yaitu hamba yang diminta tolong ada di depan kita, hamba yang diminta tolong mampu untuk menolong, mampu untuk memikul beban ketika kita minta tolong, baru kita minta tolong. Dan yang diminta tolong ini adalah perkara yang memang suatu yang dibenarkan meminta tolong kepadanya. Tolong ya akhi, angkatkan barang ini bersama saya. Dia mampu. Ada di depan kita saudara kita itu, apa yang kita mau minta tolong ini mampu untuk dia mengerjakannya. Permintaan tolongnya ini adalah suatu yang bukan mustahil. Ini dengan syarat. Inilah yang kita lakukan, amalkan, bermuamalah dengan manusia di dunia ini. Minta tolong antara satu dengan yang lain. Tetapi yang diinginkan isti'anah hanya kepada Allah, ya tentunya yang itu merupakan semata-mata hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hak hambanya. Itu hanyalah hak Allah tabaraka wa ta'ala. demikian. Dan ini tentunya juga selain membimbing kita kepada apa? Tauhid apa? Ibadah uluhiyah, juga membantah kepada kaum musyrikin yang beristianah kepada apa? Syaitan, makhluk, al-kuhana, para dukun atau paranormal. Ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bissawab. Diharamkan, itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa astahdihi bihudahu alladhi la yadhillu man an'ama bihi alayhi. Dan aku meminta petunjuk, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hidayahnya tidak ada seorang pun bisa tersesatkan dari siapa saja yang dia berikan nikmat hidayah itu kepadanya. Kalau Allah menginginkan hidayah kepada seorang, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan. Tetapi sebaliknya, kalau Allah menginginkan untuk menyesatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Hidayah biyadillah yudillu man yasha'u wa yudillu yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha'u yahdi man yasha'u. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang benar-benar meminta petunjuk kepada Allah, tidak ada dorongan macam-macam kecuali betul-betul meminta hidayah kepada Allah. Tidak ada keinginan dan maksud tertentu. Betul-betul menginginkan hidayah kepada Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sehingga tadi keterangan kita, sebelum kita melanjutkan keterangan ini, tadi keterangan kita, kita ingin mendengarkan sedikit keterangan berkaitan dengannya, berkenan dengan hidayah dan berkenan dengan kesesatan. Kalau ada orang yang tadinya bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah, lantas kemudian dia tersesatkan jalannya, maka jangan kita kaget dan jangan kita heran. Jangan kita mengingkari, kok bisa dia bersama dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah tadinya, kok bisa dia apa? Dia menyimpang. Jawabannya tentunya, ya sangat bisa. Allah yang memberikan hidayah dan Allah yang menyesatkan. Sampai pun orang yang tadinya bersama orang yang mendapatkan hidayah itu, sampai pun dia tadinya yang membimbing manusia untuk mendapatkan hidayah. Dia membimbing manusia untuk mendapatkan hidayah taufik. Dia sebagai orang yang membimbing hidayah rasyad, menginginkan manusia mendapatkan hidayah taufik. Dia kan tadi guru. Dia kan tadi yang memberikan petunjuk, pelajaran bahwa dikatakan menyimpang, sekarang dikatakan sesat. Di kebenaran ini adalah suatu hal yang sebetulnya melanggar hak Allah, pasti tetap dapat hidayah. Kalau Allah menginginkan seorang itu sesat, siapapun yang mengingkari, pasti orang itu apa? Sesat. Gurunya, para guru, ataupun dia dari kalangan dai, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mendapat hidayah, alhamdulillah, kita bersyukur. kepada Allah, orang ini menyimpang. Yang Allah menginginkan orang itu menyimpang. Setelah tentunya apa yang benar dan apa yang salah. Dia mengerti apa yang hak, apa yang batil. Tapi ternyata kemudian dia menyimpang. Ya, kita tidak usah kaget. Tidak usah heran. Hidayah biadillah. Namun tentunya kita berharap semua kita mendapatkan hidayah. Cuma kalau ada yang Allah inginkan dia menyimpang, hikmahnya bagi orang-orang yang masih tetap berada di atas hidayah itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa subhanallah, ini saja bisa menyimpang, apalagi saya. Jangan lantas dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ya dia menyimpang? Padahal itu dia, wah luar biasa. Masa sih sampai menyimpang? Masa sampai dikatakan, misalnya, dia itu mubtadi, dia itu hizbi, dia itu ahlul dhalalah. Masa sih? Kok sampai seperti itu? Ya subhanallah, Allah yang memberikan hidayah. Allah yang menyesatkan seseorang. Allah yang menetapkan perkara, bukan kamu. Allah memberikan hidayah dengan hikmah, dan Allah menyesatkan seorang juga dengan hikmah. Liyamizal khabitha minat tayyib. Agar supaya nantinya dipisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang mereka orang-orang yang betul-betul bersih, dan mana yang berpenyakit. Kalau secara zahir tidak ada yang bisa, kalau secara zahir mungkin kita masih bisa mengatakan, oh masya Allah ini orang yang demikian dan karena zahirnya. Tapi urusan hati tidak ada di antara kita yang bisa menghukumi. Bisa saja seorang itu berpakaian dengan pakaian takwa, berpenampilan dengan berpenampilan takwa, tapi hatinya jelek. Bahkan mengkufuri Islam. Seperti munafikin di zaman siapa? Rasulullah. Bisa saja. Sehingga kita tidak melihat dengan zahirnya lantas kita mengingkari apa yang Allah tetapkan pada hambanya tersebut. Kita melihat dengan apa yang Allah tetapkan pada hamba tersebut, bahwa ternyata dia menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Dan selama dia manusia, maka hukumnya manusia tidak maksum. La ismah li ahadin. Tidak ada kemaksuman bagi seorang pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar bisa salah. Umar bisa salah. Abu Bakar bisa salah. Umar bisa salah. Utsman juga demikian. Lah apalagi kita. Cuma kesalahan mereka sahabat tidak sampai menyimpang kepada penyimpangan yang sesat dan menyesatkan. Sekadar kesalahan manusia. Tetapi selain mereka para sahabat, kesalahannya bisa sampai menyimpang, wal iyadu billah, sampai kepada bentuk kekufuran, wal iyadu billah. Jadi jangan ada pengingkaran kepada apa yang Allah telah tetapkan. Masa dia itu alim, masya Allah, dia mengerti ini tauhid, ini syirik. Kok dikatakan membenarkan wahdatul adyan, persatuan agama? Kamu jangan menggugat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ya sangat bisa. Sangat bisa kalau Allah menginginkan. Dengan hikmahnya Allah menetapkan orang ini membenarkan wahdatul adyan. Wallahu a'lam bissawab. Ini penting. Dan ini yang dikatakan oleh al-Imam Syafi'i di sini, wallahu a'lam bissawab. Wa asyhadu an la ilaha illallah, qala rahimahullah, wahdahu la syarikalah. Dan saya mempersaksikan bahwa tidak ada ilah, sesembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja semata-mata. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seharusnya demikian. Maknanya seharusnya demikian. Jangan kita memaknakan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu bertentangan dan bertolak belakang dengan kalimat wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Kenapa? Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, tapi di sana ada sesembahan selain Allah. Ini menyelisih makna apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jangan memaknakan dengan makna lafzan, tapi lihat apa yang diinginkan dengan lafaz ilah itu. Ilah al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah. Bukan maknanya Tuhan. Kalaupun Allah Tuhan, tetapi Tuhan yang satu-satunya disembah. Kalau hanya dikatakan tidak ada Tuhan, nanti di sana akan dikatakan ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kok bisa terjadi? Bagaimana kok bisa demikian? Karena terjadi. Orang mengatakan la ilaha illallah, dia mempercayai apa? Yang paling sekarang fitnahnya dahsyat. Dan ini dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Mempercayai paranormal. Dukun. Ini keyakinan terhadap dukun luar biasa. Kaum muslimin dibawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukun dilegalkan. Yang dulu haddus sahir wal kahin di zaman Rasulullah, al-qatl. Balasan yang diberikan kepada perbuatan pedukunan dan tukang ramal ini, pedukunan dan para penyantet tukang sihir ini, adalah dia dihukum qatl. Dihukum apa? Dihukum bunuh. Ini hukumnya Allah, hukumnya Rasulullah, hukum Islam. Karena memanakan tiada Tuhan selain Allah, ya tiada Tuhan selain Allah. Tapi besoknya apa? Besoknya ke dukun. Inilah yang kita inginkan, memahami apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi di sini menukilkan akidahnya Imam Syafi'i, di antaranya ada di dalam kitab Risalah Muqaddimah. Coba dilihat, disebutkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan, sehingga kalau dikatakan tidak ada sembahan berhak disembah selain Allah, semata-mata yang tidak ada sekutu baginya, klop cocok, tidak bertolak belakang seperti tadi. Tidak ada Tuhan tapi ada yang disembah dari selain Allah. Tuhan memang Allah, tapi ada sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Tidak cocok dengan wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiyaratuhu al-mustafa liwahyihi. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hambanya. Hambanya. Bukan ilah. Bukan yang disembah. Dan bukan yang dimintai permintaan, bukan. Tetapi hambanya. Abduhu. Dan juga warasuluhu. Dan rasulnya. Hambanya dan rasulnya. Tidak lebih daripada itu. Sehingga tidak kita minta dengan doa. Dengan menyebut nama beliau. Tidak meminta sesuatu dari urusan urus akhirat kepada beliau. Atau yang sejenis itu. Yang itu membawa kepada kesyirikan. Membawa kepada kesyirikan. Karena tidak lagi kita menetapkan beliau hamba dan rasul. Melebihi hamba dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Dan apa yang kami katakan di sini, inilah yang diamalkan oleh para sahabat. Para sahabat tidak meminta kepada Nabi dan Rasul dalam keadaan beliau sudah wafat. Dalam keadaan beliau sudah wafat. Berbeda ketika beliau masih hidup. Para sahabat datang, ya Rasul, doakan saya agar mendapatkan surga, atau doakan saya dengan kebaikan. Tapi setelah beliau wafat, tidak ada para sahabat yang kita inginkan setelah wafat. Karena dicampur di sana permasalahan oleh orang-orang yang menginginkan pembenaran kepada kesyirikan. Buktinya para sahabat datang kepada Nabi, meminta kepada Nabi tentang urusan akhirat mereka. Itu ketika beliau hidup. Kita permasalahkan setelah beliau wafat. Kalau itu benar, maka para sahabat akan melakukannya. Mereka meminta kepada Nabi setelah wafat. Jadi hamba dan rasul bukan yang memberikan manfaat dan menolak mudarat, bukan. Sehingga tidak boleh kita mengatakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah dalam berdoa, tidak boleh. Ya Nabi Al-Karim, tidak boleh. Itu syirik kepada Allah. Yang kita minta ya, ya Al-Aziz, ya Al-Jabbar. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Abduhu wa rasuluh. Dan dia, Rasulullah, adalah sebaik-baik hamba pilihannya. Allah pilih beliau. Dan Allah tetapkan dengan wahyunya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-muntakhab li risalatih. Yang Allah pilih dari manusia yang banyak untuk membawa risalahnya. Untuk membawa risalah Allah. Al-mufaddal ala jami'i khalqihi. Yang Rasulullah ini adalah orang yang diutamakan dari seluruh makhluk. Ketika beliau mengatakan, ana sayyidu bani Adam, la fakhar. Saya adalah penghulunya, tokohnya, anak cucu Adam. Tapi ini bukan untuk bangga-banggaan. Tapi ini bukan untuk bangga-banggaan. Sayyid, penghulu, walad bani Adam, anak keturunan Adam, alaihissalam. Beliau adalah hamba yang Allah pilih dengan kemuliaan dan keutamaan. Cuman, sebagaimana tadi kita terangkan, tidak kita melebihkan status beliau sampai diangkat menjadi ilah yang disembah, tidak. Beliau bukan ilah, beliau adalah abdun wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu, hambanya Allah dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Wa khatama binubuwatihi, dan beliau adalah nabi dan rasul yang akhir yang Allah datangkan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian sedikit keterangan beliau. Kita mesti menerangkannya satu persatu, karena kalau kita baca secara langsung, kita mungkin akan akan tidak memahami sebagaimana yang dibaca oleh orang-orang. Ini biasa-biasa aja. Kok dinukilkan ini merupakan akidah? Dinukilkan merupakan akidah karena keterangan-keterangan yang tadi diterangkan keterangannya, supaya kita mengerti, oh akidahnya demikian. Dan berkenaan dengan sifat, beliau mengatakan sifat Allah hanya Allah yang menetapkan. Tidak ada yang bisa menetapkannya dan tidak ada yang bisa mensifatkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang mau mensifatkan ini bisa mendatangkan berbagai macam sifat yang baik, dia tidak bisa memberikan sifat yang mulia bagi Allah, karena itu adalah hak Allah. Dia tidak sampai kepada apa yang Allah telah tetapkan bagi dirinya dengan kemuliaan. Wallahu a'lam bisawab, tidak sampai dengan penyifatannya. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan keterangan tadi mudah-mudahan sedikit memberikan tambahan ilmu kepada kita. Walhamdulillahi rabbil alamin.